Tayyip, kita lanjutkan materi kita dari pembacaan kitab yang ditulis oleh Imam Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah, yaitu Al-Jami' li Akhlaqir Rawi wa Adabis Sami'. Naam. Sampai pada bab kaifiyatus su'al wa ta'yinul haditsil mas'uli anhu. Adab seperti apa kita bertanya kepada seorang muhaddis. Ini kan sering kita bertanya kepada seorang muhaddis, seorang alim, ternyata ada adabnya yang seharusnya diperhatikan oleh seorang thullabul ilm. Dan ta'yinul haditsil mas'uli anhu, adab ketika menanyakan hadis tertentu kepada sang muhaddis tersebut, sampai menanyakan satu hadis seperti apa penyampaiannya dan seperti apa caranya, ada adabnya. Sehingga tidak hanya bertanya kepada seorang muhaddis dengan pertanyaan yang umum, bahkan ketika menanyakan kepada sang muhaddis satu hadis, itu ternyata ada adabnya. Seperti apa penyampaian hadis tersebut dan seperti apa pula tata caranya. Nah, ini menunjukkan ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullahu ta'ala, mereka para salaf sangat berantusias di dalam mengajarkan kepada kita adab dan akhlak, terkhusus adab yang berhubungan dengan al-ilm, berhubungan dengan ilmu. Bila mana seseorang bersama dengan tetangganya saja, di sana ada adab yang harus diperhatikan. Atau seseorang kepada muslim yang lainnya dalam keadaan dia tidak mengenalnya, juga ada adabnya. Apalagi ketika dia berinteraksi dengan seorang muhaddis, seorang ahli ilm. Ini juga ada adab yang diperhatikan seharusnya oleh seorang thullabul ilm. Naam. Kita sebutkan riwayat yang dibawakan oleh ma'alif rahimahullah. Beliau di sini menyebutkan dengan sanadnya hingga perkataan Maimun bin Mihran rahimahullahu ta'ala. Maimun bin Mihran ini, beliau termasuk salah seorang imam pada zamannya, dan beliau ada yang menyebutkan dilahirkan pada tahun wafatnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Naam, beliau lahir pada tahun wafatnya Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Al-Imam Al-Khatib Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah dalam kitabnya Syarah A'lamin Nubala menyebutkan kunyah dari beliau adalah Abu Ayyub Al-Jazari rahimahullahu ta'ala. Beliau sebelumnya adalah seorang budak. Seorang budak yang dibebaskan oleh salah seorang wanita dari Banu Nasr. Naam. Ketika itu ia berada di Kufah. Nah, dan beliau ini adalah salah seorang muaddib, seorang yang mendidik, mengajari adab, akhlak anak-anak dari Khalifah Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu ta'ala. Nah, dan beliau termasuk salah seorang rawi yang thiqah, yang dipercaya dan disahihkan hadisnya. rahimahullahu ta'ala. Termasuk dari perkataan Maimun bin Mihran rahimahullah yang masih tertulis dan dibukukan oleh mereka para ulama salafun salih dan ternukilkan hingga hari kita saat ini. Maimun bin Mihran rahimahullah mengatakan, la an utama ala baiti malin ahabbu ilayya min an utama ala min an utamanna ala imra'atin. Naam. Utamana ala imra'atin. Apabila saya ini diberikan amanah, li'an utamana, apabila saya diberikan amanah untuk menjaga baitumal, baitumal itu artinya rumah harta yang dimiliki oleh sang khalifah. Di rumah inilah dikumpulkan harta-harta kaum muslimin, menunjukkan jumlah harta yang ada di dalamnya demikian besar dan banyak. Nah, baitumal, perbendaharaannya negara, negaranya, yakni perbendaharaan negara ketika itu. Beliau menyebutkan, apabila saya diberikan amanah untuk menjaga baitul mal, lebih saya sukai dibandingkan min an utamana ala imra'atin, saya diberikan amanah untuk menjaga seorang wanita. Nah, apabila diberikan pilihan menjaga baitul malnya kaum muslimin dan menjaga seorang wanita dari wanita-wanita anak-anak kaum muslimin, beliau ternyata lebih memilih untuk menjaga rumah hartanya kaum muslimin. Ini menunjukkan dari perkataan beliau rahimahullah, menunjukkan kepada kita bahwasanya fitnah harta masih lebih ringan dibandingkan fitnah wanita. Nah, ini perhatikan. Ini perhatikan, fitnah harta ternyata tidak seberapa dibandingkan fitnah wanita. Anda lihat nampak dari perkataan Maimun bin Mihran rahimahullahu ta'ala. Sehingga hati-hatilah dari fitnah wanita tersebut. Dalam riwayat Al-Imam Muslim rahimahullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Ma taraktu ba'di fitnatan hiya adarru 'ala ar-rijal minan nisa." Saya tidaklah meninggalkan setelahku fitnah yang lebih berbahaya dibandingkan fitnah mereka para wanita. Sehingga fitnah wanita itu lebih berbahaya bagi kaum pria dibandingkan fitnah-fitnah selainnya. Karena itulah Allah Tabaraka wa Ta'ala meletakkan fitnah pertama kalinya yang seharusnya seorang manusia berhati-hati darinya ketika menyebutkan fitnah dunia. Allah mengawalinya dengan fitnah wanita tersebut. Zuyyina linnasi hubbus syahwati minan nisa'i والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا. Telah dibuat indah penglihatan manusia ini sehingga ia memandang indah para wanita-wanita, para anak-anak, harta-harta benda, apakah itu emas ataukah itu perak, kuda-kuda, hewan-hewan ternak dan kebun-kebun. Ini semuanya Allah sebutkan adalah mata'ul hayatid dunya, kenikmatan kehidupan dunia. Dan Allah memiliki balasan yang lebih baik dari nikmat dunia tersebut. Ini di awalnya fitnah An-Nisa disebabkan karena berbahayanya fitnah tersebut. Dan termasuk dari fitnah wanita yang seharusnya bahkan banyak asar dari mereka para salafun as-salih yang juga memberikan peringatan kepada kita agar berhati-hati dari fitnah tersebut adalah fitnah ketika seseorang menatap, memandang ke arah seorang anak, seorang pria yang masih remaja dalam keadaan tidak memiliki kumis dan tidak memiliki jenggot, yang dikatakan sebagai rajulun amrat, laki-laki akan tapi tidak punya kumis, tidak punya jenggot. Nah, bahkan sebagian di antara imam salaf terdahulu ketika menyampaikan riwayat hadis, beliau tidak mau di majelisnya ada salah seorang, baik itu usia muda atau usia anak-anak, dalam keadaan tidak terlihat di wajahnya kumis, demikian pula jenggot yang tumbuh. Nah, karena beliau takut akan fitnah amrat tersebut. Ini termasuk dari fitnah yang hendaklah kita para pria berhati-hati darinya. Bahkan kehati-hatian kita dari fitnah ini jauh lebih besar seharusnya dibandingkan fitnah mereka para wanita. Yang demikian disebabkan hukuman had bagi seseorang yang berzina sesama jenis lebih besar dibandingkan hukuman yang ditetapkan bagi seseorang yang berzina dalam keadaan berlawanan jenisnya. Kalau seseorang pria berzina dengan seorang wanita bila keduanya belum menikah, maka hanya cukup dengan dicambuk, tidak sampai dibunuh. Kalau semisal ternyata salah satu dari keduanya atau keduanya adalah seorang yang sudah menikah, maka dirajam. Dirajam, dilempari dengan batu sampai meninggal dunia. Ini hukuman Islam. Adapun para pelaku zina yang dilakukan sesama jenis, hukumannya jauh lebih besar, lebih berat. Tidak ada perbedaan antara apakah pelakunya masih muda ataukah sudah tua. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan faqtulul fa'ila wal maf'ul. Apabila kalian menjumpai ada salah seorang yang melakukan amalan seperti amalannya kaum Lut, maka bunuhlah pelakunya dan objeknya. Pelaku dan objeknya, sasarannya. Ini dalam Islam demikian. Bahkan terjadi khilaf di antara mereka para ulama hingga tata cara membunuh seseorang yang berzina dengan cara tadi yang kita sebutkan. Ada sebagian di antara mereka menyebutkan cara membunuhnya tidak sama dengan cara membunuh para pelaku zina yang berbeda jenisnya. Tapi sebagian di antara mereka menyebutkan disamakan seperti Allah mengazab kaum Lut. Kaum Lut, Allah mengazab mereka dengan cara menaikkan mereka ke tempat yang tinggi, bumi mereka diangkat oleh Allah, dihujani batu, kemudian dibalik. Nah, dibalik, Allah jadikan bagian bawah dari tanah atau daerah mereka berada di atasnya, atasnya berada di bawahnya. Faja'alnaha 'aliyaha safilaha wa amtarna 'alaihim hijaratan min sijilin mandud. Naam. Sehingga sebagian dari mereka para ulama mentafsirkan dengan ayat ini sebagai hukuman had bagi pelaku zina sebagaimana zinanya kaum Lut, yaitu dengan cara disuruh naik ke tempat yang tinggi, kemudian dijatuhkan, dilempari batu sampai wafat, sampai mati. Nah, wal'iyadzubillah, disuruh naik ke tebing yang tinggi, naik saja ngelihat di bawahnya demikian ngeri, ya kan? Apalagi disorong, jatuh, dilempari pakai batu, nah, sampai mati. Mungkin jatuh dia pasti sekarat, lempari sampai pelakunya meninggal dunia. Faqtulul fa'ila wal maf'ul. Sehingga mereka para ulama, bahkan sebagian salaf, menyebutkan dilarang bagi dua orang pria, yang satunya amrad, yang satunya tidak, untuk kemudian berjalan dalam keadaan berpegangan tangan. Berpegangan tangan itu tidak boleh. Nah, berpegangan tangan itu tidak boleh. Apalagi kalau semisal tidur dalam keadaan satu selimut. Apalagi kalau semisal berganti-ganti baju. Ini perhatikan anak-anak ini. Nah, berganti-ganti baju itu jangan. Atau makan suap-suapan. Ini jangan. Masya Allah. Ini menunjukkan para pelaku zina, homosek lah istilahnya zaman sekarang, adalah seseorang yang sudah terbalik fitrahnya. Sudah terbalik fitrahnya. Kelaki-lakiannya hilang. Wal'iyazubillah. Dia baru segar ketika melihat seorang pria. Nah, di matanya pria tersebut seperti seorang wanita. Masya Allah. Wal'iyazubillah. Min dzalik. Mungkin dia suka kalau semisal pria itu pakai gincu, pakai lipstik, didandani ala kaya wanita tersebut. Nah, dipakaikan BH dan yang semisalnya. Alhamdulillah. Antum jangan ketawa, ini benar-benar ini. Ini benar-benar. Menunjukkan fitrahnya sudah berubah. Fitrahnya sudah berubah. Bahkan di sebagian negara, ma'asyiral ikhwah, perhatikan, perasaan ini enggak main-main ini serius. Nah, karena ini kalian banyak amrotnya, ya kan? Banyak amrotnya antum itu. Nah, sehingga bersyukur sudah tumbuh jenggot itu syukur ya antum. Alhamdulillah, Ustaz, ana udah keluar dari amrot. Sudah ada jenggot saya ini, Ustaz. Nah, tumbuh kumisnya bersyukur antum, ini sudah keluar dari amrotnya. Nah, sudah tumbuh. Jangan kemudian tumbuh jenggot, aduh, kok tumbuh jenggotnya ini kurang ganteng, masya Allah. Nah, laki-laki itu ketika tumbuh liya, tumbuh jenggot, semakin ganteng dia, semakin berwibawa dia. Nah, sebagaimana seorang pria memang demikian, dibedakan dengan wanita disebabkan karena hal tersebut. Bahkan di sebagian daerah berkeinginan untuk melegalkan nikah sesama jenis. Nah, nikah sesama jenis itu mau nikah, satunya dipakein gaun wanita, satunya gaun pria. Nah, datang ke KUA, dicek ternyata KTP-nya yang satu pria, yang satunya pria juga. Waliyazubillah, waliyazubillah. Ini fitrah sudah terbalik. Nah, bahkan di sebagian tempat seseorang yang memiliki kelainan ini, kita melihat badannya kekar dia. Ada tumbuh jenggotnya, nah dia kikir atau semisalnya, ada tumbuh kumisnya. Mungkin ibaratnya ketika dilihat dari jauh, ini seperti halnya wanita, ditutupi wajahnya, ketika dibuka kelihatan laki-lakinya. Wah, ternyata ada kumisnya ini, maaf. Nah, masya Allah. Sehingga ma'asyiral ikhwah at-tullab rahimani wa rahmakumullah, berhati-hatilah dari fitnah satu ini. Nah, jangan sering-sering kita ini menatap seorang yang masih amrot. Sebagaimana yang disebutkan oleh mereka para ulama, wajibnya seorang pria untuk menundukkan pandangannya di hadapan seseorang wanita yang bukan mahramnya. Demikian pula dia terapkan yang demikian kepada seorang yang masih amrot tadi itu, yang belum tumbuh jenggot, belum tumbuh kumisnya. Nah, sebagian di antara salaf menyebutkan di dalam syairnya sebab-sebab al-musilah ila zina, sebab-sebab yang mengantarkan seseorang ke dalam perbuatan zina, yang itu semuanya dilarang oleh Allah dalam Al-Quran. Wala taqrabuz zina, jangan kalian mendekati perbuatan zina. Bukan dilarang dalam bentuk perbuatan zinanya, tapi mendekati perbuatan zina itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya mendekati saja diharamkan, apalagi melakukan perbuatan zinanya. Dan tadi kita sebutkan zina dengan sesama jenis dari sisi hukuman dan akibatnya masih lebih ringan, lebih mending dibandingkan zina dalam keadaan dilakukan sesama jenis, pria dengan pria berzina, wal'iyazubillah, wal'iyazubillah. Masuk pula di dalamnya wanita dengan wanita berzina, wal'iyazubillah, wal'iyazubillah. Kalau misal di kalangan pria itu homoseksual, kalau di kalangan wanita apa namanya ini? Ada istilahnya, cuma ana lupa. Ya itulah namanya. Nah, sehingga sebagaimana laki-lakinya yang memiliki kelainan, dia sukanya ke ala wanitaan. Pakaiannya minta yang berbunga. Nah, semuanya serba berbunga. Parfumnya ke wanita-kewanitaan. Wal'iyadzubillah. Nah, ini berbahaya. Sukanya dengan seorang pria. Dan para wanita ada juga yang demikian. Sukanya ke laki-lakian. Pakai kaos yang gambarnya tengkorak. Pakai topi miring, ada kacamatanya. Nah, wal'iyadzubillah. Ini ternyata wanita ini. Pakai yang kayak gituan. Sukanya celana pria. Nah, kalau di kalangan ikhwan itu kan pakai sirwal. Kalau di kalangan akhwat ada yang sukanya pakai sirwal. Bukan pakai celana ala mereka para wanita. Wal'iyadzubillah. Wal'iyadzubillah. Ini fitrah sudah terbalik. Fitrah sudah terbalik. Benar Nabi Lut alaihi salam mengingatkan kaumnya, innakum lata'tuna al-fahisha ma sabaqakum biha min ahadin minal alamin. Sesungguhnya kalian telah melakukan perbuatan fahisha, perbuatan mungkar, yang tidak ada seorang pun makhluk di alam semesta ini yang melakukannya. Hewan-hewan sukanya adalah dengan lawan jenisnya. Burung sukanya dengan yang lawan jenisnya, betina ke jantan, jantan ke betina. Nah, pohon-pohon juga demikian. Pada sebagian pohon ada istilah dikawinkan, artinya digabungkan serbuk yang betinanya ke yang prianya, sehingga nantinya melahirkan buah. Nah, itu proses tumbuhnya bunga, tumbuhnya pohon. Pada sebagian tanaman demikian, dan sebagian dibantu dengan serangga-serangga, apakah itu tawon, lebah, kupu-kupu yang hinggap, kemudian dikawinkan ke yang jantannya. Nah, ini kaum Lut. Nabi Lut alaihi salam mengatakan kepada mereka dan memberikan peringatan kepada mereka, kalian melakukan perbuatan fahisyah yang tidak ada satu makhluk pun di semesta alam ini melakukan semisal dengan perbuatan kalian. Wal'iyadzubillah, wal'iyadzubillah. Sehingga Allah mengazab kaum Lut dengan azab yang tidak Allah berikan kepada kaum-kaum yang lainnya. Nah, Allah kumpulkan kepada mereka beberapa azab yang mengerikan, yang keseluruhannya menyebabkan mereka binasa. Wal'iyadzubillah. Ini masyaallah ikhwan rahimani wa rahmakumullah. Nah, sebagian di antara salaf, ini dinukilkan oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullah di dalam salah satu ucapan beliau. Seingat saya perkataan Asy-Syauqi rahimahullah, beliau mengatakan menggabungkan asbab al-musila ila zina, yang mengantarkan seseorang ke dalam perkara zina. Yang pertama, catat ini para santri, nazratun. Yang pertama, melihat. Sehingga melihat ke lawan jenis ini diharamkan, diwajibkan di dalam Islam untuk seseorang melakukan ghaddul basar, menundukkan pandangan. Termasuk pula di dalamnya memandang seseorang pria yang amrad. Ini bahaya. Ini bahaya. Jangan sampai nantinya kita sukanya sama pria. Yang amrad tadi sukanya juga sama pria. Ini berbahaya. Ada lelaki sukanya sama lelaki yang tidak ada jenggot sama kumisnya, ada wanita, ada pria lelaki juga sukanya sama lelaki yang kekar, yang berkumis, yang berjenggot. Kebalik dia, ini kewanita-wanitaan, ini kelaki-lakian tapi kewanita-wanitaan. Satu pelakunya, satu objeknya. Karena keduanya fitrahnya telah berubah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan faqtulul fa'ila wal maf'ul. Bunuh pelakunya dan kalian bunuh pula objeknya. Di antara hikmah yang disebutkan oleh mereka para ulama, sebab musabab kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan umatnya untuk membunuh pelakunya dan membunuh pula objeknya, kalau pelakunya jelas. Nah, tapi kenapa objeknya juga dibunuh? Disebabkan karena penyakit ini, ma'asyaral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, tidak berhenti sampai pada perbuatan itu saja, tapi akan terus membuncah dan terus berkembang syahwatnya. Akhirnya dia akan bisa melakukannya kepada oknum-oknum yang lain. Mungkin sekarang dia cinta kepada si A, setelahnya dia cinta kepada si B, setelahnya mungkin dia cinta kepada si C, dan yang seterusnya, yang seterusnya tidak akan berhenti. Nah, ibaratnya kalau semisal penyakit itu menular di anggota badan kita, sementara kita tidak bisa menghentikannya, maka dilakukanlah proses apa? Amputasi, ya kan? Proses amputasi. Ada penyakit menular, tiba-tiba saja dimulai dari ujung jari ini, daging seseorang membusuk dan terus menjalar ke atasnya dan ke atasnya, hingga sampai ke pergelangan tangan. Seseorang takut kalau semisal akan terus naik ke atas hingga menyebabkan akhirnya hilang lengannya secara keseluruhan. Akhirnya dilakukanlah proses amputasi tadi itu, dipotonglah sampai pergelangan tangannya. Demikian pula keadaan seorang yang melakukan zina ala kaumnya Nabi Lut alaihi salatu wassalam. Tadi disebutkan oleh Syukri rahimahullah, yang pertama adalah nazrah, melihat ke seseorang yang bukan mahram, itu hukumnya haram, termasuk dari larangan Allah Taala, wala taqrabuz zina. Masuk pula di dalamnya seorang lelaki menatap seorang lelaki yang lain dalam keadaan diam, berlezat-lezatan dengan tatapannya. Apakah laki-laki yang sukanya ke laki-lakian, ataukah laki-laki yang sukanya dengan yang amrot tadi itu, antara fa'il dan maf'ul. Kemudian yang kedua kata beliau rahimahullah, wabtisamun. Ketika melihat, sama-sama melihat, akhirnya sama-sama baku tatap, terjadilah yang namanya apa? Ibtisamun, saling tersenyum sebahagian dengan sebagian yang lain. Awalnya saling natap ini. Natap. Dia akhirnya ngerasa ditatap, natap juga dia. Akhirnya lama-lama saling tersenyum. Senyum. Jadi kalau semisal antum melihat adanya dua orang yang terus tatap-tatapan dan terus tersenyum-tersenyuman, ini tolong dicatat namanya, kasihkan ke anak. Nah, ini Ustaz sukanya sama ami-ami yang kekar-kekar itu. Nah, ini Ustaz kok sukanya sama anak-anak yang belum tumbuh jenggotnya ini. Nah, ini sudah kebalik fitrahnya. Sudah kebalik. Mungkin kalau semisal didandani ala wanita-wanitaan, semakin membuncah syahwatnya. Waliyazubillah. Dikasih make up, dikasih lipstick, dikasih apa namanya, rambut palsu itu. Waliyazubillah. Waliyazubillah. Fitrahnya telah berubah. Kita saja jijik, ya kan, hewan saja kalau dipaksa untuk mengawini yang jantan tidak mau dia. Hewan saja demikian. Coba antum ingin menelurkan burung lovebird atau apa namanya, dikawinkan dengan sesama jantan, tidak mau dia. Akan saling baku kelahi. Ikan saja juga demikian, akan saling baku kelahi dia. Nah, ini bisanya dua orang manusia ini bisa terjadi yang demikian. Waliyadzubillah. Waliyadzubillah. Yang kedua tadi apa? Ibtisamun, saling baku ketawa, saling baku tatap awalnya. Yang satu di pojok sana, yang satu di pojok sana. Saling baku tatap, lama-lama saling kedip-kedipan mata, lama-lama saling baku ketawa. Jadi kalau antum melihat ini ketawa sama siapa? Dilihat ini, matanya kemana nih? Oh, ke sana. Ya Ustaz, saya melihat si fulan natap si fulan saling baku ketawa. Ini laporkan. Nah, butuh dieksekusi. Nah, butuh dieksekusi. Faqtulul fa'ila wal maf'ul. Kalau misal sampai terjadi. Kemudian yang ketiga kata beliau rahimahullah, wabtisamun. Setelah ibtisam, setelah saling baku tersenyum, akhirnya apa? Fassalamun, wassalamun. Saling mengucapkan salam. Saling mengucapkan salam. Ketika sakit, diteleponlah kawannya, tolong titipkan salam ya sama si fulan. Nah, kenapa si fulan yang dikasih salam tidak si fulan? Oh, ternyata ada hubungan tadi itu, dimulai dari saling melihat, saling baku ketawa, akhirnya saling kirim-kiriman salam. Kirim-kiriman salam. Kalau kirim-kirimannya salam sebatas perkara yang wajar, tidak masalah. Biasa yang demikian. Ikhwan, kalau saling-saling kenal, mengucapkan salam, tolong titip salam saya, sampaikan kepada si fulan. Ini tidak masalah. Tapi terkadang ada seorang nitip salam, tapi tujuannya keliru. Nah, karena disebabkan sudah isyik. Sudah ada rasa cinta dengan tadi itu, jago sama jago. Waliyazubillah, waliyazubillah. Nah, ayam jago saja kalau tumbuhnya ayam disuruh untuk dikawinkan, dipaksa kayak gini, bukannya dikawinkan, tapi langsung dihajar sama dia itu. Langsung dihajar, disikat sama dia. Nah, setelah salam ini beliau menyebutkan wakalamun. Akhirnya dari salam itulah saling terjadi pembicaraan antara keduanya. Awalnya saling baku lihat, baku tatap, akhirnya saling baku ketawa, akhirnya saling baku salam, setelahnya akhirnya suka menyendiri dan berdua-duaan bercengkrama, berbicara sesama mereka. Nah, istilahnya pacaran tapi ala-ala laki-lakian. Pacaran ala laki-lakian. Mungkin kalau yang ke Amro tadi dikasih jilbab, itu enggak ada bedanya sudah itu, sama. Dikasih jilbab itu sama, orang lihat, romantisnya keduanya itu, Masya Allah. Romantis sekali. Ini pacaran ini Ustaz, sama akhwat ini. Pas dibuka, ternyata modus ini. Nah, ini pria sama pria ini Ustaz. Waliyadzubillah, waliyadzubillah. Ini terjadinya pembicaraan disebabkan karena tahapan-tahapan yang tadi kita sebutkan. Setelah terjadi ucapan, saling ngobrol sebagainya dengan sebagian yang lain, akhirnya famau'idun, terjadilah perjanjian antara keduanya. Kalau semisal liburan, tolong ya jemput saya. Naam, saya pasti akan menjemput kamu. Nah, saling baku janji. Saling baku janji. Padahal ternyata enggak ketemu juga. Saling baku janji, saya betul-betul berjanji cinta berat sama kamu. Oh iya, saya juga sama. Cinta berat juga sama kamu. Nah, waliyadzubillah. Ini mau'idun. Ini jangan main-main ini. Berbahaya. Ini fitnah berbahaya. Nah, hampir di beberapa tempat itu terjadi yang demikian. Jangan sampai nantinya di mati kita terjadi kasus yang seperti ini. Ketika akhirnya saling baku janji, saling baku menjanjikan ketemu hari ini dan hari ini, belum melanjutkan ke tahap yang terakhir, faliqa'u, maka terjadilah perjumpaan antara keduanya, dan terjadilah dari perjumpaan tersebut perbuatan az-zina. Wal-iyazubillah, wal-iyazubillah. Terjadilah benar terjadi fahishah antara keduanya disebabkan karena hal-hal tersebut. Sehingga ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, mulai dari sekarang, apakah itu santri atau santriwati, banin atau banat, mulailah dari kita masing-masing mendengarkan dengan seksama telinga-telinga kita, memperlihatkan, menajabkan pandangan-pandangan kita dengan sebenar-benarnya keadaan-keadaan yang ada di sekitar kita. Ini ditajamkan pendengaran, ini bisik-bisik apa ini. Nah, ditajamkan penglihatan, ini lihat apa ini. Nah, jangan sampai nantinya terjadi yang terjadi dalam keadaan tidak ada satupun yang mengetahuinya. Wal'iyadzubillah, wal'iyadzubillah. Dan para ikhwan, sering kita ingatkan ketika di ronda tepatnya tengah malam untuk kemudian sering-sering berkeliling, ya kan, di sakan-sakan. Maka dari itu kenapa ketika seseorang tidur diharuskan untuk kemudian membatasi antara letak dirinya dengan kawan yang ada di sampingnya. Tujuannya adalah agar supaya nantinya tidak sampai terjadi keinginan-keinginan yang menyimpang sehingga dia terjatuh sebagaimana terjatuhnya kaumnya Nabi Lut alaihi salatu wassalam. Sehingga kalau semisal yang santri-santri bersalnya melihat dua orang santri saling berpelukan sesaat ketika tidur, ini tolong dipisah. Tolong dipisah. Mungkin tidak sengaja dia. Mungkin tidak sengaja. Santri ini mimpi dipeluk uminya. Dia meluk uminya. Lama tidak ketemu. Tapi ternyata ketika dia melek, wah subhanallah, salah afan. Salah. Nah. Mungkin santri dewasa ini sedang mimpi indah. Tapi ternyata salah sasaran yang di sampingnya itu. Sehingga dipisah. Nah, dipisah yang laki-lakinya dengan yang apa namanya? Yang laki-lakinya dengan yang laki-lakinya. Kalau biasanya laki-laki sama perempuan dipisah, ini laki-laki sama laki-laki. Ini berbahaya. Jangan sampai nantinya ketika kita bermudah-mudahan akhirnya terjadilah yang terjadi. Kalau kita tidak sampai membunuh, ya kan? Yang tugas membunuh itu pemerintah. Nah, tidak sampai kita sekejam itu faqtulul fa'il wal maf'ul, palingan dieksekusi saja. Ini sudah masuk waktu isya ya, sudah. Sehingga dari beberapa penjelasan yang tadi kita sebutkan, bila mana Maimun bin Mihran mengatakan saya diberikan amanah untuk menjaga Baitul Mal lebih saya sukai dibandingkan diberikan amanah kepada seorang untuk menjaga seorang wanita. Nah, ini fitnah wanita lebih besar dibandingkan fitnah harta. Kalau di zaman-zaman kita saat ini, ma'asyaral ikhwah rahimani wa rahmakumullah, ada fitnah yang jauh lebih besar dari fitnah para wanita, yaitu fitnah amrad, fitnah laki-laki amrad. Kalau di perempuannya, perempuan mungkin bukan amrod dia, perempuan kepria-priaan lah, nggak tahu istilahnya apa. Nah, ada laki-laki ke wanita-wanitaan, ada laki-laki ke wanita-wanitaan. Dia mantum jangan ketawa-ketawa meringis-meringis. Nah, bahkan subhanallah, seorang anak atau seorang remaja yang amrod dari sisi wajahnya pada sebagian keadaan lebih cantik, lebih menawan memang dari wanitanya, ya kan? Itu ngeri, itu berbahaya. Itu ngeri, itu berbahaya. Sehingga para salaf dahulu sangat takut apabila bersama mereka ada seorang amrad. Takut seperti takutnya mereka bila mana bersama mereka ada seorang wanita yang cantik dan menggoda iman mereka. Wal'iyadzubillah. Wal'iyadzubillah. Sehingga berhati-hati dari kedua fitnah tersebut. Sebisa mungkin kita membentengi diri kita dari sebab-sebab yang mengantarkan kita ke fitnah yang tadi kita sebutkan dengan melakukan perkara-perkara antisipasi. Pepatah mengatakan mencegah lebih baik dari mengobati, ya kan? Mencegah lebih baik dari mengobati. Artinya sebelum kita syahwatnya nantinya dirubah disebabkan karena penyakit yang satu ini, maka obatilah sedini mungkin dengan melakukan sebab-sebab, diantaranya adalah meninggalkan sebab-sebab yang mengantarkan kita ke dalam perbuatan-perbuatan az-zina. Apalagi biasanya di perkumpulan-perkumpulan kaum pria yang di situ mereka diharuskan untuk menginap, yang di situ mereka diharuskan untuk kemudian tinggal selang beberapa lama-lamanya, yang dia lihat sehari-harinya adalah sesama jenisnya, yang dia lihat sehari-harinya adalah kawannya yang sejenis. Naam, bisa jadi memang ketika syahwatnya sedang membuncah, ketika kedewasaannya itu sudah mulai memanas, nah ini muncul indikasi-indikasi yang tadi kita sebutkan. Mulailah dia berlama-lama menatap adik kelasnya, mulailah dia berlama-lama untuk bercengkrama dengan adik-adik kelasnya yang masih muda. Wali'adzabilah, wali'adzabilah. Sehingga berhati-hatilah ma'asyarul ikhwah rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Sering kita dengarkan kasus-kasus biasanya para pelaku homoseksual. Para pelaku homoseksual itu bukan terjadi secara spontan, tapi ada sebabnya. Di antara faktor terbesar sebab seseorang memiliki kelainan seks adalah dahulunya dia adalah objek. Dahulunya dia adalah objek. Dia dipaksa oleh kawannya untuk melakukannya. Dia dipaksa oleh mungkin tetangganya untuk melakukan perbuatan tersebut, sehingga jadilah dia pelaku. Jadilah dia pelaku. Seperti hanya tadi kita sebutkan, penyakit ini terus menular. Mungkin seseorang memiliki kelainan, akhirnya didekati kawannya, kawannya merasa enak didekati oleh orang ini, akhirnya dia merasa enak dengan dirinya, dan ketika dia berpisah, nah si objek tadi ini akan berupaya untuk bertingkah seperti kawannya ke adik kelasnya, ke orang lain yang amrot sebagaimana dirinya sebelumnya. Wal'iyadzabilah, wal'iyadzabilah. Karena itulah Nabi SAW mengatakan dalam hadisnya, hukuman bagi seseorang yang melakukan amalan kaumnya Nabi Lut adalah faqtulul fa'ila wal maf'ul, yang pelakunya bahkan yang objeknya. Ini diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kemudian seseorang membunuhnya. Tayib, di sini ada beberapa soal, saya akan bacakan sedikit. Nah, Afan Ustaz, ana mau nanya, apakah seorang yang kumisnya sudah tumbuh tapi pendek atau baru kelihatan, kalau dilihat dari dekat sudah keluar dari dikategorikan amrod atau murdan? Nah, ya kalau semisal kumisnya tipis, itu bisa masuk kategori amrod, karena para wanita sendiri itu ada yang demikian. Para wanita itu sendiri ada yang tumbuh kumis tapi samar-samar. Nah, walaupun terjadi khilaf di antara para ulama, kalau semisal tumbuh kumis di wanita apa harus dipotong, dicukur atau dibiarkan, itu terjadi khilaf. Sebagian mengumumkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau semisal tumbuh jenggot dibiarkan, jangan dipotong. Nah, tapi sebagian mereka menyebutkan tidak, harus dipotong. Tayib, ini mungkin yang bisa saya sampaikan. Yang Anda baca adalah persoalan seputar tadi itu, intinya berhati-hati. Hati-hati-hati. Hati-hati-hati. Hati itu bisa berubah. Nah, semua kejelekan itu dari hati, ya kan? Jadi hati-hati-hati. Jaga hatimu. Jangan sampai nantinya dirusak. Akhirnya sukanya sama seorang pria, wal'iyadzubillah, mungkin dari kecil sudah mengangan-angankan nanti menikah dengan seorang perempuan gini-gini. Ketika berubah, angan-angannya berubah pula, wal'iyadzubillah. Sesukanya sama si ini, sesukanya sama si ini. Nah, ini masyaallah ikhwan rahimani wa rahmakumullah. Ini yang bisa sampaikan. Wa subhanakallahumma hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa tafaddalu habibakumullah.